tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat tuh bercurah lagi. Sapamu nan manja saat kau berada di sisiku. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Menanti dirimu kembali.